Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsira, amma ba'd. Baik. Barakallahu fikum, kita lanjutkan. Qala asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Qawluhu aw yu'alla ma'nahu ay yuqdahu fihi bi'illatin tamna'u qabulahu. Ucapan nazim aw yu'alla awal wa sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadza aw yu'al. Makna aw yu'al adalah yuqdah, dicacati, fihi padanya dengan illah yang menghalangi diterimanya hadith tersebut. Yuqdahu fihi ay yuqdahu fi hadzal hadith, dicacati pada hadith tersebut dengan sebuah illah, illah yang menghalangi diterimanya hadis tersebut. Fa idza wajadta fil hadithi illatan tamna'u qabulahu falaysa al hadithu bi sahih. Maka jika engkau mendapati di dalam hadis ada illah, ada illat, maka ada illat yang menghalangi diterimanya hadis tersebut, ini disebut sebagai illatun qadihah, karena di sana ada illah ghairu qadihah, ada illah yang tidak mencatat, yang tidak mencacati sebuah hadis, tidak mempengaruhi diterima atau tidaknya hadis tersebut. Akan tapi jika illahnya illah yang qadihah, maka yang demikian menjadikan hadis tersebut tidak bisa diterima. Falaisal hadithu bisahih, maka menjadikan hadis tersebut hadis yang tidak sahih. Atau sebagian ulama menyebutnya dengan illah yang mu'athirah, illah yang berpengaruh. Berarti di sana ada illah yang ghairu mu'athirah, illah yang tidak berpengaruh terhadap kesahihan atau diterimanya sebuah hadis. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ma'nal illati fil asl, makna illah secara asal, huwa wasfun yujibu khurujal badani anil i'tidali at-tabi'i. Ini makna illah secara bahasa, yaitu sifat yang menjadikan keluarnya badan dari keseimbangannya dan dari keseimbangannya yang normal. Itu sebuah sifat yang menjadikan badan keluar dari i'tidalnya yang tabii. I'tidal itu keseimbangannya yang tabii, yang normal. Sehingga illah itu bisa dimaknakan dengan penyakit. Sehingga jika badan manusia terkena illah, terkena penyakit, menjadikan jasadnya atau badannya tidak normal, itu menjadi sakit. Walihada yuqalu, oleh karena itu dikatakan, ini secara bahasa, fulanun fihi illatun. Fulan, padanya terdapat illah, yaitu terdapat penyakit. yakni annahu alilun ay maridun, orang yang memiliki illah penyakit disebut sebagai alil. Apa makna alil? Alil sinonimnya adalah marid, muradifnya adalah marid, yaitu orang yang sakit. Secara bahasa juga bisa disebut sebagai alil. Fal illatu maradun tamna'u min salamatil badan. Maka illah di dalam bahasa, secara bahasa maknanya adalah marad, penyakit yang menghalangi dari keselamatan badan, yaitu kesehatan dari badan. Wal illatu fil hadith, adapun istilah al-illah di dalam ilmu hadith, maknaha qaribatun min hadha, maknanya mendekati makna bahasa. Sekarang pembahasannya makna illah secara istilah di dalam ilmu hadith. Apa itu? Wahiyya wasfun yujibu khurujal hadithi anil qabul. Itu sebuah sifat yang menjadikan hadith keluar dari al-qabul, tidak bisa diterima. Sebuah sifat yang menjadikan hadith tidak bisa diterima. Jika sifat ini ada pada sebuah hadith, menjadikan hadith tersebut ghairu maqbul. Lakinna hadha asyart yushtaratu fihi syartun zaidun ala ma qala al-muallifu. Akan tapi syarat ini dipersyaratkan padanya syarat tambahan, sebagaimana yang dijelaskan oleh muallif. Wa huwa alla yu'allu al-hadith, alla yu'alla al-hadithu bi'illatin qadihah. Yaitu hadis tersebut tidak memiliki illah. Yu'al, yu'allul hadith itu maknanya hadith tidak memiliki illah. Yaitu hadis tersebut tidak memiliki illah yang qadihah. Ini syarat apa yang dimaksud? Syarat hadis sahih, ya. Syarat hadis sahih adalah alla yushadza aw yu'al. Awwalu sahihu wa huwa mattasal isnadu wa lam yushadza aw yu'al. Hadis sahih syaratnya tidak ada syudzudz dan tidak ada illah. Tapi yang dimaksud illah di sini adalah ada, harus diberi keterangan tambahan, syartun zaidun, syarat tambahan, yaitu illah yang qadihah, illah yang mencacati atau illah yang mempengaruhi hadis. Qala rahimallahu li'anna al-haditha qad yu'allu bi'illatin la taqdahu fihi. Karena hadis terkadang yu'al bi'illah, dicacati dengan sebuah illah, akan tapi illah tersebut tidak merusak hadis tadi, tidak mempengaruhi hadis tadi. Wa hadza sayatil kalamu alaihi insyaallah, dan hal ini akan datang penjelasannya insyaallah. Idzan fa yushtaratu lil haditsis sahihi syurutun akhadna minha thalathatan wa hiya. Jadi yang kesimpulan dari bait ini, ya, bait awal was sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashadda aw yu'al, bisa diketahui bahwasanya dipersyaratkan pada hadis yang sahih itu beberapa syarat. Kita bisa ambil darinya tiga syarat. Wahya, yaitu yang pertama asyartul awal ittisalus sanad, ketersambungan apa? Sanad, mata rantai sanad. Asyartul thani, syarat yang kedua, ayyakuna saliman minasyududhi, selamat dari syudud, selamat dari asyudud. Dan yang ketiga adalah ayyakuna saliman minal illatil qadihah, selamat dari illah yang mempengaruhi atau illah yang mencacati. Qala rahimahullahu ta'ala wal illatul qadihatu ikhtalafa fiha al ulama'u ikhtilafan kathiran. Dan illah yang qadihah itu para ulama berselisih atau memiliki beberapa pendapat yang banyak terkait dengan definisi dari illah yang qadihah. Apa yang disebut sebagai illah qadihah atau bagaimana dikategorikan sebuah illah itu sebagai illah yang qadihah? Wa dzalika li anna ba'dhal ulama, yang demikian itu karena sebagian ulama, qad yara anna fil hadithi illatan tujibul qadha fihi. Bisa jadi sebagian ulama memandang bahwasanya pada sebuah hadis terdapat illah yang menjadikan hadis tersebut cacat. Wa ba'duhum qad la yaraha illatan qadihah. Akan tapi sebagian ulama yang lain memandang illah yang disebutkan tadi bukan illah yang qadihah. Jadi dalam hukum terhadap sebuah hadis itu juga para ulama terkadang berbeda ijtihad. Sebagaimana dalam permasalahan fikih. Ya. Dalam bidang ilmu hadis, ketika menghukumi sebuah hadis, itu terkadang juga para ulama ahlul hadis memiliki perbedaan ijtihad. Wa mithaluhu, contohnya. Lau anna syakhsan dhanna anna hadzal haditha mukhalifun lima huwa arjahu minhu laqala innal haditha syadzun. Ada seorang yang beranggapan bahwasanya hadis ini menyelisihi hadis yang lebih kuat darinya. Maka dia akan mengatakan innal haditha syadzun. Maka sungguhnya hadis ini, yaitu hadis yang menyelisih hadis lain yang lebih kuat, itu dihukumi sebagai hadis syadz. Tsumma la yaqbaluhu, kemudian dia tidak mau menerima hadis tersebut. Fa idza jaa'a akhar wa ta'ammala al haditha wajada annahu la yukhalifuhu. Akan tapi bisa jadi ada yang lain ketika memperhatikan hadis tersebut, mempelajari hadis tersebut, meneliti hadis tersebut, mendapati bahwasanya hadis tadi tidak menyelisihi hadis yang lebih kuat tadi. Fabittali yahkumu bisihhatil hadis. Sehingga orang yang kedua ini menghukumi kesahihan hadis tersebut. Lianna amral illati amrun khafiyun. Karena pembahasan tentang illah, ya, illah hadis itu adalah suatu yang tersamar. Illah dari sebuah hadis itu adalah perkara yang tersamar. Faqad yakhfa 'alal insani wajhu irtifa'il 'illah fayu'alliluhu bihadhil 'illah. Terkadang bagi seorang tersembunyi tentang dari sisi mana illah tersebut terangkat. Dia menganggap pada sebuah hadis itu ada illahnya. Sedangkan yang lain menganggap itu bukan illah. Ya, maka bagi orang yang pertama ini tersembunyi baginya dari sisi mana illah tersebut terangkat, itu tidak dianggap. Sehingga akhirnya dia menghukumi hadis tersebut sebagai hadis yang terdapat illah padanya. Wa ya'ti akhar wa yatabayyanu lahu wajhu irtifa'il illah fala yu'alliluhu. Akan tapi orang yang kedua jelas baginya sisi atau dari mana sisi terangkatnya illah tersebut, sehingga kemudian dia tidak menganggap hadis tersebut terdapat illah padanya. Bisa dipahami sampai sini? Ini beliau menjelaskan bagaimana terkadang di antara para ahlul hadis, para ulama ahlul hadis itu ada perbedaan ijtihad, perbedaan cara pandang di dalam menghukumi sebuah hadis. Dan itu perkara ijtihadi. Perkara ijtihadi. Qala rahimahullahu ta'ala, lidzalika qulna, Oleh karena itu kita katakan la budda min idafati qaidin wa huwa an takuna al illatu qadihatan. Oleh karena itu harus kita sertakan qaid ini, keterangan tambahan ini, yaitu bahwasanya illah yang menjadikan hadis itu tidak bisa diterima adalah illah qadihah, illah yang mencacati. Wal illatul qadihah hiya allati takunu fi samimi mawdu'il hadis. Dan di antara kategori illah qadihah itu adalah illah tersebut terjadi pada inti dari topik pembahasan hadis tersebut. Illah tersebut terjadi pada inti hadisnya. Terdapat pada inti permasalahan dari hadis tersebut. Ammal lati takunu kharijan an mawdu'ihi fahadihi la takunu illatan qadihatan. Adapun jika illah yang dianggap sebagai illah itu ternyata tidak terdapat pada inti hadis, bahkan dia di luar dari inti permasalahan hadis, maka ini tidak dianggap sebagai illah yang qadihah. Beliau akan berikan contohnya. Ya. Jadi dari sini kita tahu di antara syarat sebuah illah itu dihukumi sebagai illah qadihah, bahwasanya illah tersebut berada di atau terjadi pada inti dari permasalahan sebuah hadis. Wal nadrib ala dzalika matalan, kita sebutkan contohnya. Bi haditsi Fudalah bin Ubaidin radhiyallahu anhu fi qissatil qiladatil dzahabiyyatil lati bi'at bi 12 dinaran. Hadis Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu pada kisah kalung emas yang dibeli dengan harga 12 dinar. Ini sebuah riwayat ya tentang kisah kalung emas yang dibeli dengan harga 12 dinar. Fad-dinaru naqdun dhahabiyyun. Dan dinar itu adalah mata uang emas yang dipakai sebagai alat tukar di zaman itu. Uang ya, uang seperti di zaman kita, kalau uang kita sekarang uang dari kertas ya atau logam. Zaman dahulu uangnya memakai emas dan perak. Fafuddilat fawajada fafussilat fawajada fiha akthara min itsnai 10 dinaran. Ketika kalung emas itu dipecah ya, dipisah-pisahkan, maka beliau mendapati padanya itu lebih dari 12 dinar. Lebih dari 12 dinar. Padahal di antara persyaratan jual beli emas itu harus sesuai ya. Kalau 12 dinar ya harus ditukar dengan 12 dinar. Tidak boleh lebih. Ya, akan tapi ketika dipisah-pisah kalung tersebut didapati bahwasanya melebihi 12 dinar. Wa ikhtalafa ar-ruwatu fi miqdari ats-tsaman. Hadis ini, hadis Fudalah bin Ubaid ini, para perawi hadis ini berbeda-beda periwayatannya tentang berapa nominal harga dari kalung tersebut. Faminhum man qala 12 dinaran. Di antara perawi ada yang menyebutkan dengan 12 dinar. Wa minhum man qala 9 dananira. Di antara para perawi ada yang menyebutkan harganya adalah 9 dinar. Ini kisahnya sama yang diriwayatkan. Kisah kalung emas ya Fudalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu. Akan tapi dari riwayat-riwayat itu terdapat perbedaan ya nilai atau harga dari kalung emas tadi. Ada yang menyebutkan 12 dinar, ada yang menyebutkan 9 dinar. Wa minhum man qala 'asharatu dananira. Di antara mereka para perawi ada yang menyebutkan harganya adalah 10 dinar. Wa minhum man qala ghaira dzalik. Dan di antara mereka ada yang menyebutkan selain itu. Wa hadhihi al-illah. Beliau jelaskan, apakah yang demikian ini adalah illah yang mencacati? Hadis tersebut mencacati dari inti permasalahan hadis tadi. Permasalahan inti hadis tersebut apa? Menunjukkan bahwasanya jual beli emas itu harus dengan harga yang sama. Tidak boleh lebih. Itu inti pembahasan hadis. Inti permasalahannya itu. Akan tapi diriwayatkan dengan nominal yang berbeda-beda. Ya. Apakah yang demikian adalah illah yang mencacati? Beliau jelaskan, wa hadhil illatu la syakka annaha illatun tahuzzul haditha. Illah yang seperti ini, tidak diragukan lagi, ini merupakan illah yang membuat hadis itu goncang. Itu goncang dari sisi, apa? Dari sisi nominal harga dari kalung emas tadi. Mana yang betul tidak bisa dipastikan. Ya. Karena diriwayatkan dengan banyak lafaz. Jadi tidak dilakukan lagi bahwasanya illah tersebut membuat hadis tadi goncang. Lakinnaha illatun ghairu qadihatin fil hadis. Akan tapi itu adalah illah yang tidak mencacati hadis. Wa dzalika li'anna ikhtilafahum fi tsaman la yu'athiru fi samimi mawdu'il hadis. Yang demikian itu karena perselisihan mereka, para perawi, ketika menyebutkan harga, itu tidak mempengaruhi inti permasalahan dari hadis. Inti pembahasan yang disebutkan di dalam hadis. Wahuwa anna bay'a adh-dhahabi bidh-dhahab idza kana ma'ahu ghairuhu la yajuzu wa la yasihhu. Apa inti permasalahan atau pembahasan yang disebutkan dalam hadis? Bahwasanya jual beli emas, ya, membeli emas dengan emas, jika ada harga yang lebih, idza kana ma'ahu ghairuhu, jika ternyata ditukar dengan nilai yang lebih, la yajuzu wa la yasihhu. Maka yang demikian itu tidak boleh dan tidak sah jual belinya. Ya. Karena emas harus ditukar dengan jumlah yang sesuai. Emas 12 dinar harus ditukar dengan emas 12 dinar. Tidak boleh lebih dari itu. Qala rahimahullahu ta'ala. Contoh yang lain dari illah yang ghairu qadihah. Illah tapi tidak mencacati hadis. Wa kadzalika qissatu ba'iri Jabirin radhiyallahu anhu. Kisah tentang untanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu alladhi ishtarahu minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Unta Jabir yang dibeli oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jabir memiliki unta, kemudian unta tersebut dibeli oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Haitsu ikhtalafa ar-ruwatu fi thamani hadzal ba'ir. Para perawi hadis ini berbeda menyebutkan tentang harga dari unta tersebut. Hal huwa awqiyah aw akthar aw aqal. Apakah harga dari unta tersebut Rasulullah membelinya dari Jabir dengan awqiyah atau lebih ataukah lebih sedikit? Ya. Lebih banyak ataukah lebih sedikit? Fa hadzal khilafu la yu'tabaru illatan qadihatan fil hadith. Maka perbedaan lafad yang disebutkan oleh para perawi itu tidak teranggap sebagai illah qadihah pada hadith ini. Lianna mawdu'al hadith huwa, karena topik pembahasan hadith, inti permasalahan yang disebutkan dalam hadith adalah syira'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-jamala min Jabirin bithamanin mu'ayyanin. Bahwasanya Nabi membeli unta dari Jabir dengan harga tertentu. Ya. Jadi yang ditekankan di sini adalah di sana ada beberapa kasus hadis itu terdapat illah, ya. Ada perbedaan lafaz dari jalur-jalur periwayatan yang ada dikumpulkan, ternyata ada perbedaan lafaz menjadikan hadisnya goncang. Akan tapi tidak kemudian serta-merta hadis tersebut ditolak mentah-mentah seluruhnya, ya. Kalau terdapat perbedaan lafaz, misalnya harganya berbeda-beda diriwayatkan, maka tidak bisa dipastikan harganya. Tapi inti permasalahan yang disebutkan dalam hadis itu, semua jalur periwayatan sepakat meriwayatkan kisah tersebut dengan gambaran yang sama. Bahwasanya Nabi membeli unta dari Jabir dengan harga tertentu. Washtiratu Jabirin ay yahmilahu al-jamalu ilal Madinah. Dan Jabir, pemilik yang pertama, mempersyaratkan agar unta tersebut tetap beliau kendarai sampai ke kota Madinah. Jadi Nabi membelinya sebelum sampai ke Madinah. Ketika sudah dibeli, sudah akad jual beli, penjual mempersyaratkan tetap boleh memakai unta tersebut sampai ke kota Madinah. Yang demikian ini boleh. Ya. Jadi misalnya ada seorang penjual menjual rumah, sudah dibeli, sudah ada akad jual beli. Ya, akan tapi penjual mempersyaratkan, ya, saya jual sekarang tapi saya minta waktu untuk mengosongkan rumah ini sampai sekian lama, sepekan atau dua pekan, seperti ini boleh. Ya. Barakallahu fikum. Wa hadzal maudhu'u la yata'atsaru lam yata'atsar wa lam yusib bi ayyi 'illatin taqdahu fihi. وهذا الموضوع لم يتأثر ولم يصب atau ولم يصب بأي علة تقده فيه. Maka kesimpulan ini, yaitu inti dari permasalahan dari hadis yang disebutkan dalam hadis, tidak terpengaruh, ya, dan tidak tertimpa dengan illah yang mencacatinya. وغاية ما فيه أنهم اختلفوا في مقدار الثمن. Maksimalnya dikatakan bahwasanya hadis tersebut para perawinya berbeda, berselisih tentang kadar dari harga atau besar nominal harga. Wa hadhihi laysat bi'illatin qadihatin fil hadits. Maka yang demikian ini bukan termasuk illah qadihah terhadap hadis tersebut. Bisa dipahami sampai sini, ya? Nah. Jadi maksimalnya hadis tersebut tidak bisa dipastikan harganya berapa, karena berbeda-beda para perawinya meriwayatkan. Begitu pula kisah yang pertama tadi, Fudalah bin Ubaid, tidak bisa dipastikan harga dari kalung emas tadi, berapa dibeli, dengan harga berapa. Tapi yang sepakat para perawi meriwayatkan adalah inti dari kisah itu. Ya, bahwasanya emas itu ketika dibeli harus dengan, ya, emas, jual beli emas harus dengan nominal yang sama, dengan harga yang sama, dengan berat yang sama. Ya. Adapun kisah yang kedua, kisah unta Jabir, itu Rasulullah membeli dari beliau, kemudian Jabir bin Abdullah mempersyaratkan untuk tetap menungganginya sampai kota Madinah, dan yang demikian ini diperbolehkan. Kemudian beliau memberikan contoh tentang illah yang qadihah. Wa minal illali al-qadihati ay yarwi al-haditha itsnan. Di antara bentuk illah qadihah adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua perawi. Sebuah hadis yang meriwayatkannya ada dua perawi. Ahaduhuma yarwihi bi sifatin nafyi. Perawi yang pertama meriwayatkan hadis tersebut dengan bentuk penafian. Wal akharu yarwihi bi sifatil itsbat. Adapun yang lain, perawi yang kedua meriwayatkan hadis tersebut dengan itsbat, dengan penetapan. Ini dua hal yang saling bertentangan, bertolak belakang, tidak bisa dikompromikan, yang satu menafikan, yang satu menetapkan. Wa hadza la syakka annaha illatun qadihah. Maka yang demikian ini tidak diragukan lagi merupakan illah yang qadihah, yang mencacati. Karena berpengaruh pada inti permasalahan dari hadis. Mana yang benar? Yang dinafikan ataukah yang ditetapkan? Ya, tidak bisa diambil jalan tengahnya. Wasayatil kalamu alaihi insyaallahu fil haditsil muttarib alladhi ittaraba arwatu fihi ala wajhin yata'atsaru bihil ma'na. Akan datang penjelasan tentangnya insyaallah ketika membahas hadis muttarib, yang mana para perawinya ittaraba, yaitu goncang, ala wajhin yata'atsaru bihil ma'na, yang menjadikan makna hadis tersebut terpengaruh, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Sallallahu wasallam wa barakala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.